الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة أما بعد الحمد لله إن شاء الله تعالى kita lanjutkan dari hadis-hadis Umdatul Ahkam. Dan sebelumnya mohon maaf atas keterlambatan, yaitu hadis-hadis terakhir dari bab Kitab Taharah, bab haid. Tersisa 3 hadis dalam Kitab Taharah ini yang belum kita baca. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah menyebutkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, istri Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, kuntu attasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Dulu aku pernah mandi, aku dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari satu bejana yang sama, mandi bersama suami istri. Kilana junub, masing-masing dari kami junub, kata Aisyah radhiyallahu anha. Wa kana ya'muruni fa'attaziru. Dan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku, kemudian aku bersarung. Fayubashiruni wa ana ha'il. Maka beliau mencumbui aku sementara aku sedang haid. Wa kana yukhriju ra'sahu ilayya. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengeluarkan kepala beliau ke sisiku. Wa huwa mu'taqid, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam beritikaf. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid dan mengarahkan kepala beliau ke mana? Kamar Aisyah, dan itu ada di samping masjid. Hanya bersekat dinding, dibuka jendela kamar Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan itikaf, beliau badan di dalam masjid, mengeluarkan kepala beliau ke sisiku, fa'aghsiluhu wa ana haid, dan aku mengeramasi beliau dalam keadaan aku haid. Yakni ini tidak ada hubungannya dengan mandi atau yang lain. Dalam sebagian riwayat yang lain, Aisyah menyisir rambut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua sekaligus kita baca. Qala an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah juga radhiyallahu anha, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattakiu fi hijri fayaqra'u al-Qur'ana wa ana haid. Adalah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersandar di pangkuanku dan beliau membaca Al-Qur'an sementara aku sedang haid. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Kita baca sekaligus hadis yang ketiga. An Mu'adah, yaitu binti Abdullah Al-Adawiyah, tabi'in. Dari Mu'adah qala, berkata, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha faqultu. Aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, faqultu, kemudian aku sampaikan, ma balul ha'idhi taqdis sawma wala taqdis salat. Bagaimana urusannya seorang wanita yang haid, dia harus mengqadha saum puasanya sementara dia tidak harus mengganti atau mengqadha salatnya. Faqalat, maka Aisyah balas bertanya, aharuriyatun anti, apakah engkau seorang wanita yang berasal dari Harura, markas Khawarij di Irak, di dekat Irak sana. Fakultu lastu biharuriyah walakinni as'al. Aku pun menjawab, kata Mu'adz, aku bukan wanita Harura, aku bukan wanita Khawarij al-Bidah dari sana, tetapi aku hanya bertanya. Faqalat, maka Aisyah menjawab, kana yusibuna dhalik, kami pun dulu ditimpa seperti itu. Fanu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is shalah. Namun kami hanya diperintah untuk mengqada puasa dan kami tidak diperintah untuk mengqada salat. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Ini tiga hadis yang akan kita bahas karena berkaitan, sehingga kita baca sekaligus. Ini tiga hadis terakhir dari kitab Thahar sebelum kitab salat. Insyaallah pekan berikutnya, pertemuan berikutnya kita sudah masuk bab salat. Adapun ini bab haid, beberapa hal terkait dengan masalah haid di sini kitab Thahar memberikan kepada kita beberapa faedah. Di antaranya hadis yang pertama, jawazul ikhtisal baina zawjaini ma'an. Bolehnya mandi bersama antara suami dan istri bersamaan. Antara suami dengan istri mandi bersamaan. Boleh. Ya. Bahkan yang demikian adalah bimbingan Rasul alaihissalam. Dan ini juga menunjukkan hadis tentang khairu mu'asyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya pergaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dalam Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, banyak hadis yang menyebutkan khairukum, sebaik-baik kalian. Ada yang khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar Qur'an dan mengajarkannya. Khairukum khairukum, ini menjadi salah satu sebab menjadikan umat itu terbaik. Seperti kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar, iman billah, ya, belajar dan mengajar Qur'an. Ini salah satunya bersikap baik terhadap keluarga. Khairukum khairukum li ahlikum, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik menggauli keluarganya, ya, yang paling baik dalam pergaulannya terhadap keluarganya. Dan aku adalah contoh terbaik terhadap keluargaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mandi bersama Aisyah radhiyallahu anha, dan mereka saling mencium dari wadah yang sama. Hadis ini juga sekaligus mengisyaratkan tentang taharatu al-ma'al musta'mal. Mafhum dari hadis ini, sucinya air musta'mal. Air musta'mal itu air yang sudah digunakan, kemudian netes, jatuh, bolehkah dipakai lagi? Sebagian ulama menganggap tidak suci, ya. Dan sebagian menyebutkan ini kan air bekas dan membawa dosa. Setiap orang berwudu kan keluar bersama tiap tetes air wudunya, dosa yang dikerjakan kalau tangan, ya, tangannya dan seterusnya dan seterusnya. Namun pendapat yang kuat bahwasanya al-ma'al musta'mal itu tahir, suci dan mensucikan. Karena di antara konsekuensi di sini, Nabi mengambil air dari bejana, Aisyah juga mengambil air dari bejana, sedikit banyak tentu sebagian air akan tumpah kembali masuk ke dalam ember. Jika mengambil dengan air, sebagiannya jatuh lagi masuk ke dalam ember, dan itu tetap masih digunakan. Ya, meskipun mungkin sedikit atau yang seterusnya, tapi ini menunjukkan hal tersebut. Sehingga kalau suatu ketika antum melewati pembahasan ini, yaitu tentang apa hukumnya air musta'mal. Ya, sebagian Syafi'iyah menganggap demikian tadi tidak suci, tetapi hadis ini, begitu pula hadis-hadis yang semisal, menunjukkan sucinya air musta'mal. Kemudian pula di antara faedah lain yang bisa kita petik dari hadis ini, taharatu badanil haid, sucinya badan wanita yang haid. Jadi najis dia hanya ada pada darah haidnya. Itu dengan ijma, kesepakatan ulama. Ulama sepakat darah haid itu najis. Disebutkan oleh sejumlah ulama, kalau tidak salah kemarin pernah kita sebut ya. Ucapan siapa kemarin? I'lam anna damal haidah najis bi ittifaqil ulama. Ingat? Ucapan siapa ini kemarin? Ibn Abdul Bar, Ibn Mundir. Ada yang ada catatannya kemarin yang lalu? Ingat sih? Ada yang teringat? Min babil muraja'ah, sambil apa namanya muraja'ah, untuk mengingat kembali apa yang telah kita bahas. Ada yang ingat? Tidak ada catatan yang lalu. Abdullah nggak nyadar. Oh, di sini pernah kayak nggak salah. Baik. Syaukani dalam ta'ala. Al-Imam Syaukani dalam ta'ala. Wa'alam anna damal haid najis bi ijma'il muslimin, kata beliau rahimah ta'ala. Imam Nawawi rahimah ta'ala juga semisal itu menukilkan ijma' bahwa darah haid itu najis. Ini tentang apa najisnya darah haid. Adapun terkait dengan badan wanita yang haid, maka itu suci. Ditunjukkan oleh hadis-hadis ini, baiklah hadis yang pertama, ya, Nabi SAW dibasuh kepala beliau, rambut kepala beliau oleh Aisyah dalam keadaan beliau itikaf dalam masjid. Demikian pula hadis yang kedua, Nabi SAW di pangkuan Aisyah, beliau membaca Al-Quran sementara aku sedang haid. Begitu pula bahkan bukan hanya badannya, air liurnya atau air ludahnya, apa yang disebut su'r al-ha'ir wa irquha, air selain dari tentunya kalau air kencing, mohon maaf, bukan hanya wanita haid, semua air kencing manusia najis dengan ijma para ulama rahimahullah. Tetapi kalau keringat, kemudian apa ludah bagi orang biasa tentu itu suci. Tapi bagaimana dengan wanita haid? Sama tahir, dia pun juga suci. Bahkan Imam Syaukani ta'ala mengatakan la khilafa fihi fi ma'alam, tidak ada khilaf di antara ulama setahu saya tentang hal tersebut. Ditunjukkan pula oleh hadis yang lain, hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Aisyah berkata kuntu ashrab wa ana haid, aku pernah minum ketika aku sedang haid. Fa unawiluhun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku sodorkan gelasku itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yadau fahu alai alafiyya fayashrab, yani di beliau letakkan bibir beliau di bibirku, maksudnya bibir beliau ketika minum di gelas itu bertepatan dengan bekas tempat bibir Aisyah juga minum di situ. Fayashraf, maka beliau pun minum. Aisyah haid, kemudian setelah itu minum disodorkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sebagian bekas ludahnya atau yang semisal di gelas. Aisyah memperhatikan Nabi minum di tempat yang sama Aisyah menempelkan bibirnya di gelas tersebut. Nabi minum. Wa ata'arraqal irq wa ana haid, aku pun mengeluarkan keringat dan aku sedang haid. Wa unawiluhun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, fayadau fahu ala mawdhi'in fiyya, aku menyodorkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam gelas tersebut, kemudian beliau meletakkan bibirnya di tempat bibirku tadi menempel di gelas tersebut. Ini menunjukkan sucinya halal tersebut, bahkan sekalipun ketika wanita itu dalam kondisi haid. Di antara faedah pula yang bisa kita petik di pembahasan penting di sini adalah terkait dengan tahrimul khurujil mu'takif minal masjid. Sekalipun nanti ada pembahasan khusus tentang itikaf, tapi ini juga berkaitan bahwasanya orang yang itikaf dilarang untuk keluar dari masjid illa li darurah au hajatil insan, kecuali karena keadaan darurat atau kebutuhan manusia yang amat penting. Contoh, makanan tidak disediakan di dalam, dia harus makan keluar, buka atau sahur. Karena seringnya itikaf saat puasa, meskipun bukan syarat menurut pendapat yang kuat. Karena Umar bin Khattab, nanti akan kita bahas di bab itikaf, pernah bernadar itikaf semalaman di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Jadi namanya malam, bukan tempatnya puasa, bukan waktunya puasa, maka tidak menjadi syarat. Ya, itikaf itu harus puasa meskipun itu dianggap baik. Al-Muhim, orang yang itikaf tidak boleh keluar masjid, karena rukunnya adalah luzumul masjid, tinggal berdiam al-ukufil masjid, berdiam di masjid, beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, tak baca Quran, tak ataupun diam, dia tidur, dia sehari-hari di situ. Ini itikaf. Dia tidak keluar kecuali karena akan buang hajat, buang air kecil, buang air besar, makan minum ketika tidak mungkin dalam masjid, selain daripada al-jima. Hajatul insan termasuk kebutuhan manusia, kebutuhan biologis bagi yang dapat mendapatkan yang halal, tetapi itu termasuk pembatal itikaf. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jangan kalian mempergauli istri kalian ketika kalian sedang itikaf di masjid. Maka dia dilarang keluar. Dan di sini menunjukkan bahwasanya khuruj ba'di badanil mu'takif la yadur minal masjid la yadur wala yubtil itikafahu. Seorang mu'takif ikhraj ba'da badanih, mengeluarkan sebagian badannya dari masjid seperti kepala atau tangan dan seterusnya di jendela, ini tidak membatalkan itikafnya. Nabi SAW menyodorkan kepalanya ke kamar Aisyah. Ya, seperti ini misalnya, ini tembok, ini ada jendelanya. Nah, kamar di sebelah itu kamar Aisyah. Nabi sodorkan kepalanya ke samping, kemudian ditata rambutnya, dibersihkan, dicuci, dan sebagian apa disisiri rambut Rasul SAW. Dan ini tidak membatalkan itikaf. Yang membatalkan adalah al-jima. Dan Nabi SAW juga menyambut ketika ada istrinya yang menjenguk Nabi SAW, Sofia, bahkan diantar ketika pulang, kan malam-malam. Nabi khawatir dan Nabi hantarkan Sofia sampai pulang. Padahal Nabi itikaf. Dan ini sebaik-baik termasuk husnul mu'asyaratin Nabi SAW li azwajihi. Sebaik-baik pergaulan Nabi SAW terhadap istri-istrinya. Dan di antara faedah yang lain yang bisa kita petik di sini, jawazut tasrih bima yustahya minhu lil maslahah. Bolehnya berterus terang, bolehnya menyampaikan kondisi apa adanya demi ilmu untuk suatu maslahat. Di sini Aisyah radhiyallahu anha menceritakan hal rumah tangga. Aku pernah mandi bersama Rasulullah SAW satu bejana. Aku pernah Nabi pernah mencumbui aku ketika aku sedang haid, tapi aku bersarung. Ini hal-hal yang mungkin tentunya sebagian ibu tidak sepantasnya disebut, tetapi terkait dengan Rasulullah SAW ada ilmu padanya. Bagaimana Nabi SAW yang Allah katakan uswatun hasanah, dijadikan sebagai suri teladan, bagaimana kita akan mengikuti beliau alaihissalam jika kita tidak tahu bagaimana kondisi beliau. Maka atas hikmah Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihissalam dijadikan ada para sahabat, beliau berbaur, bincang, bercengkrama dengan mereka. Para sahabat semangat menukilkan kondisi-kondisi dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta sikap beliau di luar rumah. Begitu pula Allah takdirkan adanya istri-istri Nabi yang banyak. Mereka menukilkan apa yang dilakukan oleh Nabi selesai dalam rumah, terkait dengan akhlak maupun terkait dengan fikih atau yang selainnya. Ya, bagaimana kadang ada Ibnu Abbas masih kecil nginep di tempat Maimunah, kadang ada Abdullah bin Umar jenguk ke rumah saudaranya Hafsah. Ya, ternyata Nabi sedang buang hajat. Allah takdirkan terlihat bagaimana buang hajat. Ya, pernah kita lewati di rumahnya Hafsah, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, putrinya Umar. Begitu pula di sini hadisnya Aisyah, begitu pula yang lainnya. Sehingga tidak ada madkhal, tidak ada celah, tidak ada tempat masuk untuk orang-orang kemudian menyatakan, "Oh, itu Nabi Muhammad itu akhlaknya begini begitu. Tidak bisa. Ditunjukkan akhlak yang mulia, ditunjukkan di luar rumah maupun di dalam rumah bagaimana bimbingan beliau adalah sebuah pesan yang terbaik. Istri-istri beliau menukilkan satu dengan yang lain ilmu dan bimbingan terbaik dari Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian pula di antara faedah hadis ini, ittiqadul asbab al-mani'ah minal wuqu' fil muharram. Disukainya mengambil sebab, menempuh sebab ataupun langkah yang dapat mencegah dari seseorang terjatuh dari yang haram. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah pakai sarung. Ya. Ini dalam rangka menutup dan mencegah supaya tidak terjatuh pada perkara yang dilarang. Karena wanita haid yang dilarang adalah yaitu sebenarnya akan disebut jima pada farjinya. Dan terkait dengan hal-hal ini, ini di antara perkara faedah yang paling penting kita akhirkan adalah tentang pembahasan ma yajuzu fi'luhu lil haid lil ha'il wa ma la yajuz laha fi'luha, dan apa-apa yang tidak boleh dilakukan oleh wanita haid saat sedang haid. Ini penting. Jadi ini pembahasan terakhir dan ini yang paling penting dan memiliki beberapa poin. Apa-apa yang haram dikerjakan oleh wanita yang haid dan apa-apa yang boleh. Ya. Adapun apa-apa yang diharamkan, ya, di antaranya adalah yaitu jima'ul haid fi farjiha. Jadi termasuk min kaba'ir dzunub, jima' dengan istri di kemaluannya di saat haid, maka ini bukan hanya dosa biasa, bahkan dosa besar di antara dosa-dosa besar yang ada. Dilarang dengan larangan yang amat keras. Ditunjukkan oleh dalil Al-Quran, Al-Hadis dan ijma' ulama berkata. Adapun dari ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan yas'alunaka 'anil mahir qul huwa adza fa'tazilun nisaa'a fil mahir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang wanita haid, tentang darah haid. Qul huwa adza, katakanlah itu adalah najis darah haid. Fa'tazilun nisaa'a fil mahir, maka jauhilah wanita di tempat keluarnya haid tersebut. Ya, di farjinya tidak boleh. Dan yang hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu memperjelas kalau di bagian yang lain boleh enggak. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan isna'u kulla syai'in illa nikah. Perbuatlah sesuka kalian segala sesuatunya kecuali jima. Yang dimaksud illa nikah yakni ilal jima. Hadis rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim. Maka di sini ada dua atau tiga kondisi terkait dengan mencumbui seorang wanita yang haid. Dan ini sebagaimana sekali lagi kita ingatkan, innallaha la yastahi minal haq, Allah tidak malu dari kebenaran. Butuh seorang tahu, lebih-lebih orang yang telah berumah tangga, ini tentang hal-hal semacam ini. Dan orang juga yang bersiap-siap mau berumah tangga juga mestinya mengetahui hal-hal ini. Yang pertama kondisi adalah jima pada farjinya. Ini yang tadi kita sebut, ini haram dengan ijma. Imam Nawawi rahimahullah menukil wa hadza ijma'ul muslimin fi nassil Qur'anil Aziz wa sunnati sahihah. Kata Nawawi rahimahullah taala, ini merupakan ijma'nya muslimin. Sepakat berdasarkan nas Al-Qur'an Al-Aziz dan sunnah yang sahihah. Haram hal tersebut. Jima' pada farji seorang wanita yang haid. Itu dosa di antara dosa besar. Terancam pelakunya dan hendaknya dia segera bertobat dan tidak mengulanginya. Ini kondisi yang pertama. Adapun kondisi yang kedua, mubasyaratul haid fi ma fawqa surrah wa tahta rubbah. Mencumbui wanita haid pada badannya di lutut ke atas, apa? Pusar ke atas dan lutut ke bawah. Kata Nawawi taala, halal biittifaqil muslimin. Ini halal dengan kesepakatan muslimin. Ini kondisi kedua. Pusar ke atas dan lutut ke bawah. Ini halal dengan kesepakatan muslim. Kondisi yang ketiga, fima baina surrah war rubbah, antara pusar ke bawah dan lutut ke atas. Terjadi khilaf, silang pendapat di antara ulama rentang. Sebagian ulama menyatakan itu haram. Ini pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik rahimahullah. Mereka mengatakan haram dari sisi mana? Ini Aisyah pakai sarung. Nabi ya'muruni fa'attazir, memerintahkan aku pakai sarung, aku pun sarungan. Wa yubashiruni wa ana haid, dan beliau mencumbui aku ketika aku sedang haid. Namanya izar itu biasanya menutup dari mulai pusar sampai lutut. Maka di bagian itu semua tidak tersentuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali. Maka mencumbui wanita haid pada sekitar itu, maka Imam Malik Abu Hanifah mengatakan yaitu haram, tidak boleh. Pendapat kedua adalah al-jawaz, adalah boleh. Pendapat kedua adalah boleh. Baik, tentang hal tersebut diperbolehkan berdasarkan keumuman hadis Anas tadi, isna'u kulla syai'in illa nikah. Perbuatlah, perlakukanlah segala sesuatu suka kalian kecuali al-nikah, yaitu al-jima. Kecuali al-jima, maka itu yang dilarang pada farjinya. Selain itu, maka yang demikian itu diperbolehkan. Ini pendapat yang kuat terkait dengan hal tersebut. Dan sehingga saya Nawawi Ramadhan menyebutkan ada beberapa akwal riwayat dinukilkan dari Syafi'i, ya. Ada yang tidak boleh, ada yang tidak boleh. Namun al-muhim, ini yang jelas disebut juga adalah bahwasanya hal tersebut boleh. Di antara tabi'in murid sahabat yang boleh kan Mujahid bin Jabal, mulai bin Abbas, dan mulai para sahabat. Begitu pula tabi'in yang lain, ya, sebelum para imam, sebelum Imam Syafi'i, sebelum Imam Abu Hanifah, sebelum Malik, sebelum ini tabi'in murid para sahabat juga Ikrimah dan Mujahid, di antara tabi'in membolehkan hal tersebut. Kurang beberapa poin, insyaallah kita lanjut sejenak apa ada adzan insyaallah. Tapi antara perkara yang penting terkait dengan al-jima, hal-hal apa yang diharamkan terhadap wanita yang sedang haid? Tadi yang pertama disebut al-jima pada farjinya bagi suaminya. Dan selain dari pada farjinya, maka telah kita sebut pusar ke atas dan lutut ke bawah, ijma' para ulama boleh. Dan di antara itu pendapat yang kuat juga boleh. Dan di sana ada hadis riwayat Abu Dawud, Ikrimah tabi'in menceritakan an ba'dhi aswaji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza arada min al-ha'id syai'an alqa ala farjiha thawban. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam jika menginginkan hajat dari istrinya yang haid, maka beliau menutup pada farjinya kain. Dan ini lebih spesifik, lebih detail, lebih rinci, dan bukan hanya bersarung, tetapi pada farjinya. Maka itu yang dimaksud. Dan jikalau seorang yang lebih berhati-hati dan melakukan sebagaimana tadi, ihtizar istrinya sebagaimana Aisyah, maka itu pun baik. Dan terkait dengan permasalahan orang yang melakukan hal tersebut, melanggar hal tersebut, menjima istrinya pada saat yaitu pada farjinya, maka itu dosa besar, wajib baginya bertobat. Dan khilaf di antara ulama Al-Mu'tara terkait dengan apakah ada kewajiban yang lain baginya selain daripada bertobat, ini juga butuh pembahasan. Dan di sana ada hadis Ibn Abbas, ya, disebutkan. Begitu pula juga apa namanya, disebutkan tentang kafarah. Hadis Ibn Abbas bahwa dinukil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan tentang orang yang menjima istrinya di saat farjinya, ya tasaddaq bi dinar aw nisfu dinar, dia bersedekah satu dinar atau setengah dinar. Dan hadis ini butuh dirujuk kalam ulama Allah Ta'ala, namun di antara ulama mensahihkan hadis ini seperti Syekh Mubaz Allah Ta'ala, sehingga dia diberi kelonggaran apakah mau satu dinar atau setengah dinar dikurskan dengan nilai mata uang kita, baik dengan berapa gram emas. Tapi insyaallah lain waktu terkait dengan hal ini. Kemudian di antara perkara-perkara yang lain dari ahkamul haid yang dilarang adalah tawaf. Wanita haid dilarang tawaf, dan tawaf ke salat seperti salat. Dan Nabi SAW berkata kepada Aisyah, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira an la tatufi bil bait hatta tadhuri. kerjakan apa yang dilakukan haji, orang-orang haji, selain engkau tawaf ke Baitullah, tidak boleh sampai engkau suci, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis muttafaqun alaih. Yang dilarang pula dari seorang wanita haid adalah saum, puasa. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dalam hadis tentang kekurangan akalnya wanita dan kurangnya agama. Ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah? Bukankah persaksian salah seorang atau dua orang di antara kalian sebanding dengan satu orang dari lelaki? Itu menunjukkan nuksan akliha, kurangnya akal. Dan bukankah ketika kalian haid, alaisat idza hadat lam tasum wa lam tusalli? Bukankah jika dia sedang haid tidak sholat dan tidak puasa? Bahkan sejumlah ulama telah menukilkan ijma tentang hal tersebut. Nawawi, Ibnu Munzir, para ulama sepakat bahwasanya wanita haid itu tidak wajib sholat dan puasa, bahkan dilarang dia mengerjakannya. Ini sholat, puasa dan tawaf. Kemudian jima di farjinya. Kemudian talak, dilarang suami mentalak wanita saat haid. Fatalliquhunna li'iddatihin, dan demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ketika Abdullah bin Umar mentalak istrinya di saat haid, Nabi memerintahkannya kembali, murhu falyuraji'a. Nabi berpesan kepada bapaknya yaitu Umar, perintahkan dia untuk kembali. Dan ada kisahnya. Ya, Umar bin Khattab memerintahkan putranya untuk mencerai istrinya. Abdullah bin Umar taat kepada bapaknya dan menceraikan istrinya. Dan terkait dengan pembahasan itu telah kita sebut, jikalau seseorang karena alasan-alasan syar'i sesuai agama sebagaimana Umar, maka dia kerjakan. Jika tidak, maka tidak. Kemudian menyentuh mushaf dan tinggal di masjid. La yamassuhu illa mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang suci. Tapi pendapat jumhur ulama tertentu. Dan tinggal di masjid, karena ketika sedang sholat id saja, wanita diperintahkan datang mendengarkan khutbah, tetapi waliyatazilna musalla, dan mereka waliyatazilna al musalla, mereka menjauhi tempat sholat itu di lapangan, di tengah lapak, menjauhi tempat sholat. Maka di masjid min babi aula, maka di teras atau di tangga atau di tempat yang sekiranya tidak dipakai sholat. Tentang hal ini ini terdapat banyak ulama antara terkait dengan hal ini, tentunya ada khilaf di sana. Karena waktu yang kita anggap cukup, dari sana ada halal yang dibolehkan makan bersama dan seterusnya, berbeda dengan alul kitab dulu, orang Yahudi melarang hal tersebut. Allah alam sholat subhanahu wa ta'ala.